saat berkah Allah berlimpah kepadamu, apa yang kau nantikan selain menghampiri rumahnya, ridhonya di Baitullah. Tuntunilah hati saat kau memandang rumahnya di tanahnya, bagaikan istana yang megah di hatimu. Turunlah rahmatnya kepadamu seiring tangismu. Ya Allah, beri kesempatan menjadi tamumu, bersujud di tanah sucimu sebelum Israel memanggil. Saat berkah Allah melimpah kepadamu, apa yang kau nantikan selain menghampiri rumahnya, ridhonya di Baitullah. Tuntunilah hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda, innal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, lak wal mulk, lak wal mulk, la sharika lak, la sharika. Saat kau memandang rumahnya di tanahnya, bagaikan istana yang megah di hatimu. Turunlah rahmatnya kepadamu seiring tangismu. Ya Allah, beri kesempatan menjadi tamumu, bersujud di tanah suci sebelum Israel memanggil. Ya Allah, beri kesempatan menjadi tanah suci sebelum Israel memanggil. Tegakkan niatmu sekokoh ragamu. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.